Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jemaah kajian Sabtu pagi Masjid Pokong Dalangan. Rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan membaca risalah Abu Thayyib, buku tipis yang berjudul At-Tauhidu Awalan ya Du'at al-Islam. Materi tauhid pertama kali wahai para orang yang mendakwakan Islam. Minta fatwa Muhaddits al-Asr Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah taala. Kita mulai dari mukadimah dari penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fahadhihi wahidatun, maka berikut ini adalah salah satu dari fatwa al-alamah, seorang yang sangat alim, seorang yang berilmu, Muhaddits al-Asr, ahli hadis zaman ini, Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah. Nufriduha al-yawma bitabah, yang pada hari ini kami cetak secara khusus. Bitabah kami dicetak, nufrid secara khusus, li ahamiyatiha, karena urgensinya, wa li hajatin nas ilaiha, dan karena manusia sangat membutuhkan kandungannya. Ya, maka hadisnya adalah maka buku ini asalnya adalah sebuah tanya jawab dan jawaban disampaikan oleh Syaikh Al-Albani di salah satu kesempatan. Ya, kemudian bukunya kemudian dicetak, kemudian diberi judul Tauhidul Awalan ya Du'at al-Islam. Ya, teks lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pertanyaan. Fadilah tasyikhi, la syakka annakum ta'lamu. Wahai syekh, tidaklah diragukan tentu Anda mengetahui bahasanya realita umat Islam, realita adini dari sisi agamanya, realitanya adalah waqi'un marirun, adalah realita yang pahit. Sisi pahitnya min haitsu al-jahlu, dari sisi kebodohan, ketidakmengertian, ketidakfahaman tentang akidah dan masalah-masalah i'tiqad. Kemudian dari sisi al-iftiraq, perpecahan dalam manahij, dalam jalan dalam berislam. Demikian juga dikarenakan karena ihmal, meremehkan, mengesampingkan penyebaran dakwah Islam di mayoritas tempat-tempat di muka bumi ini. Tepukkanil akidah tibula, yang sesuai dengan akidah yang terdahulu, yaitu akidah para sahabat, wal manhajil awal, dan jalan berislam terdahulu, yaitu jalan para sahabat. Alladhi saluhat atau salahat bi al-ummatu, yang jalan para sahabat dan akidah para sahabat adalah sebab baiknya umat ini. Dan realita yang perih ini, la syakka tidaklah diragukan, qad walada, melahirkan atau menghasilkan atau membuahkan ghirotan, kecemburuan. Menghasilkan kecemburuan, ghiro itu cemburu, banyak menerjemahkan dengan semangat dan itu tidak tepat. Riroh itu cemburu, bukan semangat. Semangat itu hamasah, rohbah, keinginan atau kalimat semacam itu. Riroh kan kecemburuan, atau dalam bahasa lainnya, terjemah bebasnya, dalam bahasa Indonesia keprihatinan. Maka realita yang sangat pahit, sangat perih ini tentu melahirkan keprihatinan atau kecemburuan. Indal mukhlisin, dalam pandangan orang-orang yang tulus, lurus dalam berislam. Keobatan dan keinginan untuk mengubahnya, wa islah dan memperbaiki al-halal, erornya, ila anam, akan tetapi mereka para mukhlisin, orang-orang yang tulus, yang ingin membela Islam, mereka setelah sepakat untuk ini perlu diperbaiki, kemudian ternyata mereka berselisih pendapat tentang cara perbaikan. Cara fi islahi hadal waqif, untuk memperbaiki realita ini. Ini disebabkan karena perbedaan masyarakat al-aqdiyah wal manhajiyah. Karena perbedaan latar belakang akidah dan manhaj dalam berislam. Masyarakat untuk jamak dari masyarakat, tempat minum, atau terjemahnya latar belakang ilmiah yang berbeda dari sisi akidah dan manhaj. Sebagaimana hal tersebut telah Anda ketahui, yang perbedaan itu min khilal, melalui berbilangnya atau banyaknya al-harakat, berbagai macam gerakan dan jamaah Islam, wal-hizbiyah dan berbagai macam kelompok, yang masing-masing kelompok tidak mengklaim memperbaiki umat Islam sejak puluhan tahun yang lewat. Wa amma dzalika, meskipun demikian mereka telah berjuang puluhan tahun, ternyata mereka tersebut tidaklah tercatat bagi mereka, tidaklah ditakdirkan bagi mereka kesuksesan dan keberuntungan. Bahkan ternyata gerakan-gerakan tersebut malah menyebabkan untuk umat, malah menjadi sebab ihdatsul fitan, timbulnya berbagai macam kekacauan, penusulin nakabah dan berbagai macam bencana, masalah dan musibah yang besar, disebabkan karena manhaj dan akidah mereka, cara beragama dan akidah mereka menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemaja abi dan ajaran Rasul. Mimantaka al-athar al-kabir, maka hal ini meninggalkan bekas yang besar, fil hayrah, berupa kebingungan bagi pada kaum muslimin, khususnya para generasi muda dari mereka, tentang kaifiyah, bingung tentang bagaimana cara mu'alajah, menterapi realita ini, memperbaiki realita kaum muslimin yang pahit ini. Maka adanya perselisihan di tubuh para aktivis Islam, ini membingungkan para pemuda. Bagaimana jalan yang benar untuk melakukan perbaikan? Waktunya syuruh da'iyah al-muslim, dan seorang da'i muslim yang berpegang teguh dengan jalan Nabi, yang mengikuti jalan orang-orang yang beriman, yang tergambar pada pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para ulama Islam. Qad yashur, terkadang merasa bahasanya dia memikul amanah besar tujaha, menghadapi realita ini dan bagaimanakah memperbaikinya. Memiliki amanah yang besar untuk memperbaiki, atau musyarakah, punya peran serta dan saham dalam memperbaikinya. Oleh karena itu, fama nasihat hukum, apa nasihat yang bisa Anda berikan di adbah tilkal harakat untuk pengikut berbagai macam gerakan-gerakan atau jamaah-jamaah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian permintaan yang kedua, wa ma hiya turhan nafi'ah, apa itu metode yang manfaat, anajah yang sukses untuk menterapi, untuk memperbaiki realita ini. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah supaya tabrak zimmatul muslim, gugurlah kewajiban seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berkenaan dengan peran apa yang telah yang bisa dia berikan kepada umat. Maka itu pertanyaannya, kemudian jawabannya yang diberikan dari sahabat Nabi Muhammad Rasulullah Al-Albani rahimahullah taala. Namun kemudian oleh penerbit ini, dan nampaknya diberi judul-judul untuk ada kita bagian-bagian dari jawaban yang panjang ini, dan satu bagian masing-masing diberi judul tertentu. Maka jawaban yang diberi judul atau bagian pertama yang diberi judul oleh penerbit dengan yajibul inayah wal ihtimam bi tauhidil awwalan, wajib perhatian dan perhatian dengan tauhid pertama kalinya, sebagaimana inilah jalan para nabi dan rasul alaihissalam dalam berdakwah. Wabil idhofah, terkait dengan apa yang terdapat dalam pertanyaan yang asabit likuhu, yang baru saja disebutkan Anifan baru saja, tentang jeleknya realita kaum muslimin, kami katakan bahasanya realita yang pedih ini tidaklah lebih jelek daripada realita orang Arab di masa jahiliyah. Ketika diutus kepada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah kenapa keadaan umat yang demikian memperhatikan itu dikatakan tidak lebih jelek daripada keadaan Arab jahiliyah, diwujud dari salah keinginan. Keadaan kita itu lebih baik daripada mereka karena ada risalah di tengah-tengah kita, ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Wa kamaliha, dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang sempurna. Demikian juga karena adanya ta'ifah zahirah, akan senantiasa ada sekelompok orang yang zahir alal haq, terang-terangan dan menang di atas kebenaran. Wala titahdi bihi wa tatu annasa lil islam sahih, yang kelompok tersebut tahdi memberikan petunjuk bihi dengan kebenaran dan mengajak manusia kepada Islam yang benar dari sisi akidah, sisi ibadah, perilaku dan sisi itu dalam beragama. Maka beliau katakan keadaan realita yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah umat dengan berbagai macam bentuknya itu lebih baik daripada keadaan di masa jahiliyah karena beberapa alasan. Beliau sampaikan tiga alasan. Yang pertama, ada ajaran Rasul di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, ajaran Rasul yang merupakan panduan kita adalah ajaran yang sempurna. Kemudian yang ketiga, sebagaimana Nabi janjikan, senantiasa di tengah-tengah umat Islam itu terdapat muslim-muslim sejati, yang bukan berarti mereka adalah orang-orang yang sempurna, namun mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menggali apa yang Nabi ajarkan dan berupaya dan belajar dan berlatih untuk mempraktekannya dan menerapkannya. Yang mereka ini adalah orang-orang yang semangat untuk mengajak orang kepada Islam yang benar. Karena tiga alasan tersebut, maka sejelek-jelek keadaan kaum muslimin saat ini, itu tetap lebih jelek keadaan orang Arab jahiliyah, yang ternyata Nabi berhasil memperbaikinya. Walasaka, dan tidaklah dilakukan bahasanya realita mereka-mereka orang Arab di masa jahiliyah itu menggambarkan atau semisal dengan realita mayoritas kelompok-kelompok kaum muslimin pada hari ini. Bina ala dalik, maka berdasarkan hal tersebut menimbang hal di atas, bahasanya keadaan sekarang itu semisal dengan keadaan orang Arab di masa jahiliyah atau bahkan keadaan orang jahiliyah itu lebih jelek, namun ternyata bisa diterapi, maka kami katakan al-ilaj huwa dzal ilaj. Obat untuk realita kaum muslimin hari ini adalah obat itu, obat yang dipakai oleh Nabi SAW untuk mengobati realita manusia di masa jahiliyah. Ad-dawa huwa dzal dawa, obatnya sama dengan obat untuk kita adalah sama dengan obat untuk itu. Maka semisal dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati keadaan jahiliyah terdahulu, maka ala du'atil islamiyin, jadi kewajiban para dai Islam hari ini seluruhnya untuk ayu aliju, untuk memberikan pengobatan. Yaitu memberikan pengobatan tentang jeleknya pemahaman atau salah pemahaman tentang makna la ilaha illallah. Wa yu'alijud, dan mengobati realita mereka, realita yang memprihatinkan tersebut dengan terapi dan obat yang sama. Maka apa obatnya? Apa obat keadaan realita umat Islam saat ini sama dengan obat yang Nabi pakai? Apa obat yang Nabi pakai? Perbaikan akidah. Maka obat yang perlu kita pakai dan wajib dipakai oleh para dai di zaman ini adalah juga perbaikan akidah. Obatnya sama. Dan perbaikan akidah itu berangkat dari menterapi salah paham terhadap makna la ilaha illallah. Wa mana hada dan makna hal ini sangatlah jelas sekali jika kita renungkan firman Allah Azza wa Jal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat dan banyak-banyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik dalam masalah akidah, dalam masalah beribadah, dalam masalah rumah tangga, bertetangga, maka beliau juga suri teladan yang terbaik dalam masalah menterapi kondisi umat. Maka Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-uswah al-hasanah, teladan yang terbaik dalam menterapi masalah kaum muslimin fi alaminan muasir di masa ini. Wa fi kulli waqtin, bahkan di setiap waktu dan setiap hinin, setiap waktu. Wa yaqtadi dzalika, dan hal tersebut realita maksudnya beliau adalah teladan yang baik dalam masalah perbaikan umat, perbaikan manusia. Maka hal ini yang tadi mengharuskan kita untuk mulai melakukan perbaikan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai perbaikan. Wa huwa islahu ma fasada min aqaidil muslimin awalan wa min ibadatihim thaniyan wa min sulukihim thalithan, yaitu memperbaiki apa yang rusak dari akidah kaum muslimin. Ini yang materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua adalah perbaikan masalah ibadah. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan masalah perilaku, akhlak, sopan santun, tata krama, dan yang lainnya. Maka beliau sampaikan ada tiga akidah besar perbaikan umat. Yang pertama adalah perbaikan akidah. Maka ajarkanlah akidah yang benar kepada orang-orang awam, orang-orang yang tidak ngerti akidah. Kemudian perbaikan masalah ibadah, ritual-ritual ibadah, dan perbaikan masalah akhlak dan perilaku. Maka ajarkanlah akidah yang benar kepada orang-orang awam, dan ajarkanlah ibadah dan akhlak yang baik, yang mulia untuk orang-orang yang tidak ngerti akidah. Maka orang yang tidak mengerti akidah, ajar akidah yang benar. Orang yang sudah belajar akidah, berikan porsi yang cukup untuk mengingatkan tentang masalah perbaikan, masalah ibadah dan akhlak dan perilaku. Maka orang yang sudah kenal akidah, maka dia perlu mendapatkan porsi yang cukup untuk penekanan dalam masalah perilaku dan akhlak. Maka ada tiga akidah besar, kata beliau. Walastu a'ni, namun aku tidaklah maksudkan dalam urutan ini memisah yang pertama dari urutan ini, tiga urutan ini tidaklah aku maksudkan faslil amril awal dengan memisah perkara yang pertama dimulai dengan paling penting, kemudian kurang penting, kemudian setelahnya. Wa inna ma'urufi, namun yang aku maksudkan dengan tiga urutan ini hendaknya kaum muslimin perhatian dengannya dengan perhatian yang besar dan besar. Dan yang aku maksudkan dengan kaum muslimin ini bi tabi'atil amr, dalam tabiat atau konteks ini, konteks perkara ini, karena kita bicara dakwah, maka kaum muslimin yang saya maksudkan adalah dai-nya. Walala al-aswad, dan boleh jadi yang paling tepat mengatakan para ulama, orang-orang yang berilmu di antara mereka. Karena kata-kata da'i, atau kalau dalam bahasa kita tukang ceramah, dai atau tukang ceramah kalau di realita di tempat kita di Indonesia. Al-yawma di hari ini man asafi syadid dengan sangat disayangkan sekali, termasuk di dalamnya setiap muslim itu tukang ceramah. Itu dai di tempat kita. Setiap muslim tukang ceramah. Walau kan ala fakirin mudqi, meskipun dia adalah kiri sekali dalam masalah ilmu, fasar jadilah mereka bisa menganggap diri mereka sendiri du'atan ilal Islam, da'i mubalik dan tukang ceramah yang mengajak manusia kepada Islam. Ya, maka tiga hal di atas itu bukan, kata beliau bukan urutan, urutan dalam artian pisah-pisah. Ya, terpisah satu dengan yang lain. Namun yang beliau maksudkan dengan tiga hal di atas adalah hendaknya dalam dakwah itu ada prioritas al-aham summal muhim. Yang paling penting kemudian yang kurang penting. Itu yang dimaksudkan. Yang paling prioritas yang paling penting adalah tauhid. Kemudian ada prioritas yang di bawahnya yaitu ibadah dan ritual ibadah dan masalah perilaku. Wa idza tadzakarna tilkal qaidah al-ma'rufah, dan jika kita ingat satu kaidah yang telah terkenal, tidak saya katakan dikenal di antara para ulama, bahkan di antara semua orang yang berakal. Itulah satu kaidah yang mengatakan faqitu syai' la yutihi, orang yang tidak punya sesuatu tentu tidak bisa sharing dan berbagi sesuatu. Orang yang tidak punya duit tentu tidak bisa bagi-bagi duit. Maka demikian juga orang yang tidak punya ilmu tentu tidak bisa bagi-bagi ilmu. Fa inna na'lamu al-yawma, maka kita mengetahui al-yawma pada hari ini ada kelompok yang sangat besar sekali, bisa dihitung malayin jutaan di antara kaum muslimin, yang mata-mata itu tertuju kepada mereka ketika disebutkan kata-kata dai. Dan yang kedua maksudkan jamaah tabligh. Wa ahli bihim, dan yang aku maksudkan dengan mereka, karena dan aku maksudkan dengan mereka jamaatul dakwah atau jamaatul tabligh. Wa ma'adzalika, meskipun ketika disebut kata-kata dai semua mereka teranggap dai, orang-orang yang tergabung dalam saudara-saudara kita yang tergabung dalam jamaatul tabligh teranggap dengan dai, bahkan menyebut dirinya dai. Mereka menyebut diri mereka dengan sebutan karkun, yang kata mereka kartun itu bahasa Urdu artinya dai. Wa ma'a dzalika, meskipun mereka teranggap dai atau bahkan menyebut dirinya mereka sebagai dai, dan jumlah mereka kata beliau jamaah tabligh itu jutaan. Fa aktsaru, maka namun mayoritas mereka sebagaimana yang Allah firmankan, walakin akhrana sila ya'lamu, mayoritas manusia tidak punya ilmu. Dan satu hal yang maklum dari metode dakwah mereka, bahasanya mereka berpaling secara total, mereka berpaling anil ihtimam untuk memberikan perhatian kepada al-asl al-awwal, pokok yang pertama yaitu perbaikan akidah. Atau pokok yang paling penting dari tiga pokok, tiga materi perbaikan yang baru saja aku sebutkan. Yaitu tiga hal yang telah aku sebutkan, akidah, ibadah, dan perilaku. Wa'aratu, mereka berpaling, mereka jamaatut tabligh berpaling anil islah, dari perbaikan yang dengannya Rasulullah SAW memulai perbaikan beliau. Bahkan perbaikan dari masalah tauhid dan akidah adalah perbaikan yang pertama kali dilakukan oleh semua para nabi. Yang sebagaimana penjelasan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, semua mereka berdakwah anibudullaha wajtanibudtaghut, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah taghut, jauhilah kemusyrikan. Faham, maka mereka saudara-saudara kita dari jamaatut tabligh tidaklah memberikan perhatian dengan pokok yang paling mendasar ini dan rukun yang pertama, yang merupakan rukun pertama dari lima rukun Islam. Kama wa maklum, sebagaimana satu hal yang telah diketahui oleh semua kaum muslimin, bahasanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat, adalah tauhid. Hadal asal pokok ini yaitu tauhid adalah perkara yang didakwahkan oleh rasul pertama dari semua rasul yang mereka adalah manusia-manusia mulia, yaitu Rasul Nuh sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendakwahkan tauhid, Rasul Nuh sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid berobata alfisana, kurang lebih selama 1000 tahun lamanya. Wajar ya kamu dan semuanya tentu telah mengetahui bahasanya syariat-syariat umat terdahulu tidak ada padanya rincian untuk hukum-hukum ibadah dan muamalah sebagaimana kita dalam agama, yang kita kenal dalam agama kita ini. Li'annahu atin al-khatim, kalau dalam agama kita ini syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aturan demikian lengkap, dikarenakan ini adalah agama penutup untuk semua syariat dan semua agama. Wa madzalika, meskipun demikian, meskipun Islam yang didakwahkan oleh Nuh itu tidak sekompleks Islam yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad labitha Nuhun, sungguh Nuh berdiam diri di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun, kurang 50 tahun, 1950 tahun. Beliau habiskan waktunya dan mayoritas perhatiannya untuk mengajak pada tauhid. Meskipun demikian, kaumnya berpaling dari ajaran Nuh. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam Muhkam Tanzilihi dan Tanzil, yaitu Al-Qur'an dalam ayat yang muhkam yang jelas dan gamblang, waqalu, dan mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan berhala-berhala kalian, janganlah kalian tinggalkan umat, jangan suwa dan jangan yahus, wa ya'uq wa nasar, ya'uq dan nasar, lima berhala pokok kaum Nabi. Dan dari lima berhala tersebut, tiga diantaranya itu pakai la, dan dua yang terakhir itu tanpa la. La tadarunna wadda, wa la tadarunna suwa'a, wa la tadarunna yahus, wa ya'uq wa nasar. Kenapa dibedakan antara tiga yang pertama dengan dua yang terakhir? Hal ini mengisyaratkan bahwa tiga yang pertama itu adalah berhala yang terbesar. Adapun dua yang terakhir itu levelnya lebih rendah dari tiga yang pertama. Karena dalam dunia kemusyrikan, sesembahan selain Allah itu bertingkat-tingkat. Jin nyiroh itu tentu tidak selevel dengan jin yang baru sok kalem, dengan jin yang baru sok pohon ini dan itu levelnya beda. Levelnya beda, selevel. Sesat jinnya pun nanti beda. Kalau ini cukup dengan teh pahit dan jajan pasar. Teh pahit dan jajan pasar. Dan itu cukup satu nampan, satu tampah atau orang Jawa. Gak tahu kalau tehnya kenapa harus teh pahit, gak tahu. Jinnya itu udah kena penyakit gula atau gimana sehingga gak mau jadi teh manis. Teh pahit dan plus jajan pasar, nah, kalau sama harus kemudian membeli ini dan itu. Bentuk sesajinya berbeda. Maka dalam dunia kemusyrikan, sesembahan selain Allah itu tidak satu level, ada kelas-kelasnya. Fahada yadullu dalalatan qati'atan, maka ini menunjukkan secara pasti bahasanya perkara yang paling penting yang sepatutnya yang bagi alat du'at ilal Islam wal al-haq, yang sepatutnya para da'i yang mengajak kepada Islam yang benar untuk perhatian dengannya dan itu selalu perhatian dengannya adalah ad-da'watu ila tauhid, adalah mengajak kepada tauhid. Dan tauhid adalah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah dan ilmuilah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Hakatakana, demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi amal dan sisi pengajaran. Perhatian beliau selalu pada dakwah tauhid. Adapun praktek beliau, maka itu tidak perlu dibahas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah, inna makana fi'luhu, praktek beliau, dakwah beliau terbatas fil ghalib pada umumnya fi da'wati qaumihi, mengajak kaumnya kepada ibadah kepada Allah la syarika lahu, tanpa sekutu baginya, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Yang ingin saya garis bawahi dari perkataan beliau di sini adalah kata-kata fil ghalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi dataran praktek, ya, secara praktek yang ghalib, yang dominan, yang Nabi dakwahkan selama periode Mekah, beliau katakan yang dominan, yang dominan yang beliau dakwahkan dalam periode Mekah itu adalah mengajak kepada tauhid. Artinya ada materi yang lain. Jika kita lihat materi yang lain tersebut, yang materi tersebut adalah materi yang berkaitan dengan perbaikan perilaku. Perbaikan perilaku. Ya, ketika ketika Raja Habasyah menanyai rombongan para sahabat yang hijrah ke Habasyah setelah utusan orang-orang kafir Quraisy itu datang dan meminta kepada sang raja agar memulangkan mereka-mereka, maka kemudian sang Raja Habasyah ketika itu kemudian memanggil Ja'far bin Abi Thalib untuk menjelaskan bagaimanakah agama yang mereka anut dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu di awal, masih awal-awal periode Mekah, maka Ja'far mengatakan bahasanya dia Nabi kami, ya, memerintahkan kami untuk meninggalkan berhala-berhala nenek moyang kami, demikian juga memerintahkan kami untuk jujur, memerintahkan kami untuk menyambung kekerabatan. Maka ada materi yang lain. Maka ada materi yang lain selain tauhid. Selain materi tauhid, ada materi yang lain. Sehingga materi tauhid itu ghalib. Fil ghalib, yang dominan. Dan bukan kesemuanya, namun fil ghalib yang dominan. Ada materi yang lain. Dan di antara materi yang lain yang Nabi ajarkan sebelum disyariatkannya sholat, masalah ritual ibadah, masalah akhlak, berkata jujur, menyambung hubungan baik dengan kerabat misalnya. Maka akhlak itu mendapatkan porsi yang luar biasa. Dia telah kemudian telah Nabi ajarkan dan telah Nabi tekankan bahkan sebelum disyariatkannya sholat. Bahkan sebelum disyariatkannya sholat itu sudah Nabi, di antara materi dakwah Nabi pentingnya adab lisan, jaga lisan, pentingnya kemudian berbuat baik kepada sesama, terutama orang-orang yang punya hak yang tinggi dan mulia karena dia adalah kerabat. Amat takliman adapun dari sisi pengajaran, maka dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, pasti Nabi SAW taat saat mengutus Mu'adz ke Yaman, dan ini adalah beberapa hari sebelum Nabi SAW wafat. Qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'adz, hendaklah materi dakwah yang kau, materi yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jika mereka mentaatimu dalam masalah tersebut, barulah kau ingatkan mereka kalau Allah wajibkan mereka untuk mengerjakan sholat dan seterusnya. Jadi dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan para sahabatnya untuk memulai dengan materi yang beliau mulai, yaitu mendakwahkan dan mengajak pada tauhid. Dan tidaklah dilakukan terdapat perbedaan yang besar sekali antara mereka-mereka orang Arab musyrik, yang mereka itu paham apa yang disampaikan kepada mereka karena dengan bahasa mereka, dengan mayoritas orang Arab muslim hari ini, yang mereka masyarakat muslim hari ini tidaklah membutuhkan untuk diajak mengucapkan la ilaha illallah karena mereka telah mengucapkannya meskipun sangat beragam madhab dan tariqah serta akidah mereka. Semua mereka mengatakan la ilaha illallah. Lakinam, akan tetapi mereka muslim hari ini fil waqi', dari sisi realita sangatlah perlu untuk faham makna kalimat sayyibah la ilaha illallah. Inilah farkun jauhari, inilah perbedaan yang esensial, perbedaan yang mendasar, jidat sekali antara orang Arab terdahulu yang mereka ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah mereka sombong karena mereka tahu maknanya. Kama huwa mubayyin sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, teks ayat Al-Qur'an yang demikian tegas. Limadha yastakbiruna, kenapa mereka sombong untuk diajak mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham bahwa makna kalimat ini mereka tidak boleh memiliki selain Allah ya, sesembahan tandingan. Karena maknanya mereka tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wahum adalah mereka menyembah juga selain Allah. Maka mereka berdoa kepada selain Allah, istighosah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka bernada untuk selain Allah, tawasul dengan selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, wa tahakum, dan minta untuk diberi putusan hukum kepada selain Allah dan seterusnya. Tepatnya di masa jahiliyah mereka ketika ada sengketa, mereka minta agar diputuskan siapa? Ketika mereka ada sengketa, kemudian ada keributan di antara sesama mereka, maka mereka minta keputusan kepada siapa? Dukun. Ya tahakum ila siwahu, li siwahu, meminta untuk putusan hukum pada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dukun ketika mereka ada sengketa. Pengadilan jahiliyah itu dukun. Pengadilan jahiliyah itu dukun. Ya, maka dukun itu di samping tempat tanya untuk kemudian berkaitan dengan ramalan, itu juga konsultan berkaitan dengan masalah keributan. Mereka dianggap karena mereka dianggap orang pintar, pintar meramal. Demikian juga pintar untuk mendapatkan orang yang ribut, putusan apa yang bisa memuaskan semua pihak. Nah, semua hal di atas, nida kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, bernada untuk selain Allah, tawasul dengan selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tahakum, minta diberi putusan hukum kepada selain Allah, itu semua disebut, beliau katakan, wasail syirkiyah. Sarana-sarana untuk melakukan kemusyrikan. Al-wataniyah, paganisme, al-ma'rufah yang terkenal yang mereka melakukannya. Wa ma dzalika, meskipun demikian mereka mengetahui dan menyadari bahwasanya konsekuensi kalimat thayyibah la ilaha illallah dari sisi bahasa Arab, mereka harus cuci tangan, melepas diri dari segala perkara-perkara di atas. Karena perkara-perkara di atas bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Ya, maka yang penting untuk kemudian kita garisbawahi dari apa yang kita baca, maka dalam bahasa beliau wasail syirkiyah itu artinya sarana untuk melakukan kemusyrikan. Sarana untuk melakukan kemusyrikan, cara untuk melakukan kemusyrikan itu bernadar dengan selain Allah, istighosah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang beliau pakai. Wasail syirkiyah wasaniyah. Meskipun terkadang wasail itu artinya sarana menuju. Ini sarana kemusyrikan, sarana menuju kemusyrikan. Tapi bahasa beliau wasail syirkiyah, sarana untuk ya, sarana untuk bisa jadi orang musyrik. Sarana untuk bisa jadi orang musyrik, bernadar kepada selain Allah, kemudian istighosah, berdoa, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah. Nah, itu hal-hal di atas itu boleh disebut wasail syirkiyah wathaniyah. Artinya sarana untuk jadi musyrik. Wasail syirkiyah di sini bukan sarana menuju kemusyrikan, namun sarana untuk menjadi orang musyrik. Dan berkenaan dengan apa yang beliau sebut dengan apa yang beliau istilahkan dengan wasail syirkiyah, wasaniyah sarana untuk menjadi musyrik, maka beliau katakan bahasanya di antaranya adalah tawassul bi ghairillah. Tawassul dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini konteksnya adalah wasail syirkiyah wataniyah, maka yang dimaksud dengan tawassul bi ghairillah adalah tawassul syirki. Yang sebagaimana dilakukan oleh orang Arab jadi yang mereka menyembah Lata dan Uzza. Mereka menyembah, minta pada Lata dan Uzza, dan mereka katakan penyembahan pada Lata itu adalah sarana, sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tawassul atau mencari sarana yang syirki. Kemudian judul yang kedua, ghalibul muslimin al-yawm la yafqahuna ma'na la ilaha illallah fahman jayyidan. Mayoritas kaum muslimin zaman ini tidak paham ma'na la ilaha illallah dengan pemahaman yang baik. Beliau katakan rahimallahu taala, adapun mayoritas kaum muslimin hari ini yang bersyahadat la ilaha illallah, mereka tidak paham ma'na la ilaha illallah dengan baik. Bahkan boleh jadi mereka paham makna la ilaha illallah namun dengan pemahaman yang terbalik. Makluban tamaman 100% terbalik. Adrib di dalika masalan, aku akan sampaikan contohnya. Ba'dahum, salah satu mereka, ini contoh nyata namun dia tidak menyebut nama. Ba'dahum, salah satu mereka, ya, salah satu muslimin al-yaum, alafa risalatan, membuat, menulis satu buku tentang makna la ilaha illallah, lalu dia tafsiri la ilaha illallah dengan makna la rabba illallah. Tiada rab, tidak ada rab yang menyembah dan mengatur jagat raya kecuali Allah. Artinya tauhid rububiyah. Wa hadha al-ma'na dan ma'na alladhi kana al-musyrikuna yu'minuna bih. Ini adalah satu makna yang, satu hal yang orang-orang musyrik sudah mengimaninya. Wa kanu alaihi, dan mereka melakukannya, dan mereka berada di atasnya, memiliki tauhid, mempunyai pemahaman mengisahkan Allah dalam rububiyah. Meskipun demikian, layan fa'uhum imanuhum hadha, iman dengan rububiyah itu tidak manfaat bagi mereka, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Maka orang-orang musyrik dulu mereka beriman, anna lihadal kauni khalikon, adanya pencipta bagi jagat raya ini, dan dia menciptakan jagat raya ini sendirian, tanpa sekutu. Akan tapi setelah itu mereka jadikan di samping Allah tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu dalam ibadah. Mereka yakin bahasanya Allah tidak punya sekutu dalam menciptakan jagat raya, namun mereka memasang untuk Allah sekutu dalam ibadah. Maka mereka orang-orang musyrik jahiliyah mengimani bahasanya Allah itu cuma Esa, pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yang punya langit dan bumi itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka meyakini bahasanya sesembahan itu banyak. Kalau pencipta langit dan bumi satu, namun yang layak untuk disembah itu banyak. Walidzalika, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan ini. Allah disamahu, yang Allah namai dengan beribadah kepada selain Allah, bidunihi, dengan meninggalkan Allah. Dengan firman-Nya Allah bantah dengan firman-Nya, walladzina ta'budu min dunihi awliya, dan orang-orang yang memiliki min duni selain Allah awliya, sesembahan-sembahan, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Maka berhala dan sesembahan selain Allah itu disebut dengan sebutan awliya, jamak dari wali, yang artinya kekasih hati, untuk menunjukkan betapa besarnya cinta mereka kepadanya. Mereka rela berkorban, lewat mati, lewat rela pasang badan untuk membela sesembahan, karena demikian besar cintanya dengan buhara sesembahannya. Maka sesembahan-sembahan selain Allah itu disebut awliya. Karena siapa yang mengejek berhala tersebut dia akan marah besar. Mereka mengatakan di keadaan orang musyrik jahiliyah, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut kecuali, artinya mereka menyembah. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali, artinya mereka menyembah. Maka itu tawasul syirki. Tawasul syirki itu menyembah, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kuburan, selain Allah kuburan, minta kepada kuburan. Lu kok disebut tawasul? Namun diyakini bahasanya adalah sarana, wasilah. Nyembah Lata dan Uzza itu sarana untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka lakukan adalah kemusyrikan dan bid'ah. Kami tidak menyembah mereka kecuali, berarti mereka menyembah mereka, ini syirkun. Supaya kami semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sarana supaya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pada Allah tidak menuntunkannya, maka ini bid'ah. Maka keadaan orang musyrik jahiliyah adalah syirik dan bid'ah. Dan itu jadi satu. Mereka menyembah selain Allah, makin syirik. Dan maksud mereka untuk menyembah selain Allah agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bid'ah. Karena bid'ah adalah berupaya untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala namun dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah. Laqad kana al-musyrikun, maka sungguh dulu orang-orang musyrik telah tahu bahasanya ucapan la ilaha illallah yalzam, mengharuskan berlepas diri atau meninggalkan ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Adapun mayoritas kaum muslimin hari ini, maka mereka menafsirkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dengan la rabba illallah. Fa idza qala al-muslim, maka jika seorang muslim mengatakan la ilaha illallah, maka jika ada seorang muslim maka jika qala al-muslim, jika seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah dan dia menyembah di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fa huwa, maka orang tersebut dan orang-orang musyrik itu sama saja dari sisi akidah. Wa in kana zahiruhul Islam, meskipun lahiriah orang ini adalah Islam. Dia disebut lahir, secara lahiriah dia disebut Islam karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fahuwa, maka orang tersebut dengan ungkapan ini zahirul Islam, maka dia adalah muslim zahiran, muslim secara lahiriah. Muslimnya baru secara lahiriah. Wahada, maka realita ini yujib alaina, mengharuskan kita semua dengan status kita sebagai da'i Islam untuk mendakwakan tauhid dan menegakkan hujah atas semua orang yang jahil, semua orang yang tidak mengerti makna la ilaha illallah. Wa waqi'un fi khilafiha, dan ini ketidaktahuan tentang makna la ilaha illallah adalah satu hal yang realita. Wa waqi'un fi khilafiha, menyelisih la ilaha illallah, dan realitanya menyelisih la ilaha illallah. Ada seorang muslim yang tidak tahu makna la ilaha illallah dan dia terjumus fi khilafiha, dalam menyelisih la ilaha illallah. Fi khilafi beda lain hanya dengan orang musyrik yang enggan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bukanlah muslim secara lahir dan batin. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia menyembah selain Allah, dikatakan dia telah muslimnya secara lahiriah saja. Maka berkenaan dengan apa yang beliau sampaikan tadi, beliau sampaikan fa idza qala al-muslimu la ilaha illallah wa 'abada atau 'abita ma Allah ghairahu, maka ibah yang daqiqah atau kemudian kalimat yang lebih cermat itu lebih cermat kalau tidak menggunakan kata-kata muslim. Fa idza qala al-muslim la ilaha illallah, karena sambungnya adalah wa aba wa abida ma Allah ghairahu. Dan ini kontradiktif. Maka ibarat daqiqah dan kalimat yang lebih jeli dan lebih teliti, manakala kita katakan idza qala man yattab man yantasibu ila al-islam man yadda'il islam. Itu nanti kalimatnya lebih lebih bagus. Kalau ungkapannya fa idza qala man yantasibu ila al-islam atau man yadda'il islam, maka jika ada orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, menisbatkan dirinya sebagai bagian dari orang Islam, mengucapkan la ilaha illallah namun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain dari apa yang tadi kita baca, beliau mengatakan di halaman 14, ba'duhum allafa risalatan. Sebagian mereka, beliau tidak menyebut nama dan beliau bisa menyebut nama. Maka ya, ketika kita membahas kejelekan dan ucapan yang jelek itu tidak harus menyebut nama. Bahkan asalnya adalah tidak perlu menyebut nama, karena maksud adalah mengingatkan orang ini salah. Ya, jadi maksud adalah ini salah. Ketahuilah wahai jemaah, ini adalah salah. Ini satu hal yang salah. Karena yang jadi maksud jangan ikuti kesalahannya. Jangan ikuti kesalahannya. Baru kemudian nyebut nama itu jika memang diperlukan dan dibutuhkan. Kalimatnya tidak akan dipahami kecuali kalau kita sebut namanya. Maka baru di situ terdapat maslahat menyebut nama. Ya, kemudian dia katakan kembali dan kita lanjutkan. Kemudian dia katakan, fa'amat jamaahul muslimin adapun mayoritas kaum muslimin hari ini, maka mereka muslim. Kenapa mereka muslim? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu yang jadi dasar untuk menyimpulkan mereka adalah muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza qaluha, jika mereka mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah, asamu ato'a asamu minni dima'ahu, mereka telah melindungi darah mereka dari gangguanku. Demikian juga mereka telah melindungi harta mereka illa bihaqliha, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Wa hisabu 'ala Allah ta'ala, adapun apakah mereka betul-betul muslim, maka perhitungannya itu adalah urusannya Allah ta'ala. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Namun perlu diketahui bahasanya untuk menjadi seorang muslim, seorang muslim itu menjadi seorang muslim dengan dua hal. Yang pertama adalah Berla ilaha illallah. Mereka punya la ilaha illallah. Saya katakan yang dimaksud dengan memiliki la ilaha illallah itu boleh jadi dulu non muslim kemudian bersadar ucapkan la ilaha illallah, atau dia terlahir dari bapak dan ibu yang muslim, maka tidak perlu mereka secara khusus punya seremonial acara mengucapkan la ilallah, mereka sudah berla ilaha illallah, sudah punya la ilaha illallah. Maka seorang itu untuk kemudian disebut sebagai muslim ada dua. Yang pertama memiliki la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dia tidak melakukan dalam keislamannya, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Maka inilah muslim. Dan menurut sebagian ulama, di antara hal yang membatalkan la ilaha illallah adalah tidak sholat adalah bagian dari membatalkan keislaman. Maka siapa yang ada pada dirinya dua hal ini, maka dia di dunia dianggap sebagai seorang muslim. Wa hasbuna Allah. Wahisabuhum Allah. Adapun pastinya yang tahu isi hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan kita secara lahiriah dia adalah muslim karena ada padanya dua hal di atas. Memiliki la ilaha illallah dan dalam Islamnya dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Adapun orang yang telah membatalkan keislamannya dengan melakukan pembatal-pembatal Islam semacam meninggalkan sholat sebagaimana pendapat sebagian ulama, ya, maka memiliki la ilaha illallah itu tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Lidzalika, oleh karena itu, maka aku katakan satu kalimat. Jadi ada satu kalimat yang jarang-jarang aku keluarkan. Ya, beliau katakan sebenarnya realita banyak dari kaum muslimin hari ini, tidak semua ya. Beliau katakan banyak realita dari banyak kaum muslimin, beliau tidak mengatakan semua dan beliau tidak mengatakan mayoritas. Realita banyak dari kaum muslimin hari ini syarat lebih jelek daripada mimmatan alaihi ammatul Arab fil jahiliyah, daripada keadaan mayoritas orang Arab di masa jahiliyah terdahulu. Dari mana sisi jeleknya? Apakah tentu sisi jelek itu cuma boleh jadi ada dari satu sudut pandang tertentu ataukah global? Maka beliau katakan min haitsu, dari satu sudut pandang yang di sini yang mau beliau tekankan yaitu pemahaman yang keliru tentang makna kalimat thayyibah. Karena orang-orang musyrik Arab mereka paham makna la ilaha illallah namun mereka tidak mengimaninya. Adapun mayoritas kaum muslimin al-yaum, mayoritas kaum muslimin hari ini, mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka yakini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah wa la yu'minuna haqqan, dan mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya bimaknaha, dengan makna la ilaha illallah. Lidzalika, oleh karena itu, maka aku yakini bahasanya kewajiban pertama atas dai Islam, dai muslim yang sejati adalah yudandin, menggembar-gemborkan seputar kalimat ini, haula, seputar penjelasan makna la ilaha illallah dengan ringkas. Kemudian setelah disebutkan secara ringkas, kemudian dengan rinci bitafsir, kemudian dengan merinci konsekuensi dari kalimat thayyibah ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensi kalimat thayyibah la ilaha illallah, konsekuensinya al-ikhlas lillahi azza wa jalla fil ibadat bi kulli anwa'iha, memurnikan hanya untuk Allah semua ibadah, ibadah dengan semua jenisnya. Karena Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla tatkala menceritakan tentang orang-orang musyrik dan ucapan mereka, kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka semakin mendekatkan kami kepada Allah. Ja'ala, maka Allah jadikan semua ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, Allah jadikan sebagai kekafiran terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka di paragraf ini beliau sampaikan bahasanya konsekuensi dari la ilaha illallah adalah konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidha, oleh karena itu aku katakan saat ini tidak ada manfaat sama sekali min takdirin berupa perkumpulan kaum muslimin wa tajmi', mengumpulkan kaum muslimin setelah itu membiarkan mereka dalam kesesatan tanpa paham makna kalimat thayyibah ini. Maka tidak paham makna la ilaha illallah itu tidak berfaedah bagi mereka di dunia sebelum di akhirat. Namun kamu kami kita mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa meninggal dunia dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, dan dia bersyahadat dengan penuh ketulusan dari relung hatinya yang paling dalam, maka Allah haramkan neraka, Allah haramkan badannya untuk dibakar dengan neraka. Dalam riwayat yang lain niscaya dia masuk surga. Fayumkin, maka satu hal yang mungkin. Fayumkin, maka satu hal yang mungkin. Bimanu tuhulil jannah, ada jaminan masuk surga bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan. Maka dia dijamin masuk surga, hatta meskipun laukana ba'da la'in, hamzahnya tasdid. Laukana ba'da la'in, la'in artinya susah. Meskipun setelah mendapatkan kesusahan, yaitu adabin, ada siksaan yang musuh yang menimpa orang yang mengucapkannya. Maka wal muqtaq itu, maka orang yang berkeyakinan dengan i'tiqad dan keyakinan yang benar untuk kalimat la ilaha illallah, maka boleh jadi dia diadab berdasarkan apa yang dia lakukan buat setara, dan apa yang dia lakukan berupa maksiat dan dosa. Namun saya pun masyuru, tempat kembalinya adalah finihayah, pada akhirnya adalah masuk surga. Maka berdasarkan hadis yang beliau bawakan di atas, beliau katakan ada jaminan surga bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan. Namun jaminan surga ini bukan berarti dia langsung masuk surga. Namun bin nihayah, pada akhirnya dia akan jadi penghuni surga. Meskipun boleh jadi sebelumnya dia harus mendapatkan siksa di neraka karena maksiat yang dia kerjakan dan dia lakukan. Ya, demikian yang kita baca di sesi pertama. Kita beri 5-10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.